idea. Coffee's free. Coffee's free. Overall, I'm in a party. Coffee's free. I try and cool, but I shake. Selamat sore Mitra Bisnis, Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Ini hari Kamis, benar sekali. Di Kamis Break pastinya bersama saya, Dona Oriza, yang akan membuka kesempatan untuk Anda bisa ngobrol bareng dengan biang penasaran Kavi Kurnia dan juga akan memberikan dengan paket kita ya, ala Kavis Break berisi t-shirt keren dan buku biang penasaran. Nah, kalau Anda penasaran juga, silakan kirim SMS di 9122, caranya juga gampang. Ketik PAS, PAS, spasi nama, kota, lalu pertanyaan Anda ya. Pernyataan juga boleh, silakan ke 9122. Nanti di sesi kedua kita akan buka telepon juga, khusus Jakarta di 633-9160. Dan untuk Anda mitra bisnis di luar Jakarta, pergunakan toll free di 0810 Pas FM. Oke, kalau gitu, sore ini kita mau ngomongin sesuatu yang spesial banget. Sesuatu yang mungkin hanya buat sebagian orang yang hopeless, yang merasa dirinya useless, ya kan? Yang selalu pesimistis, gak punya nilai-nilai optimis. Nah, makanya dengerin Kavis Break sekarang. Kita mau bicara mengenai The Power of Hope bersama biang penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore, Bang Kavi. Cuy. Selalu ya. Hari Kamis tuh harus menebarkan energi positif. Oh iya. Harus. Tapi saya udah ketawa dari siang jam 12 ada 2 jam. Ketawa terus. Luar biasa. Kok enggak langsing-langsing sih, Bang? Iya. Bingung. Makanya lu jangan salah. Karma dan kutukan gua berdua sama. Bawa-bawa kita-kita lu aja kali ya. Cuma operator yang terbebas. Oke, malam ini kalau ngomongin The Power of Hope, ini kekuatan dari sebuah harapan ya. Apa sih kekuatan dari sebuah harapan ini? Iya, kan begini. Jadi orang itu, jadi kan gini ya, orang itu kalau sudah tidak punya harapan ya, jadi belum kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya tuh bertemu dengan Dr. Ang Peng Tiam. Gitu loh, Dr. Ang Peng Tiam adalah salah satu orang dokter ya yang sangat terkenal sekali untuk pengobatan kanker. Di mana tuh, di Singapura. Oh, pantesan saya susah menyebut namanya. Iya, bilang aja Dr. Ang. Nah, dia mendokumentasikan. Dia mendokumentasikan sejumlah kisah dari pasien-pasiennya, gitu loh. Nah, umumnya dari pasien-pasiennya itu yang dia dokumentasikan, itu banyak sekali yang berhasil lolos dari penyakit kanker, kemudian sembuh, gitu loh, dan kemudian bertahan hidup, gitu loh. Nah, salah satu ingredient, salah satu kalau resepnya yang paling penting itu adalah hope, harapan. Oke, berarti maaf saya potong sebentar, ada kebalikan di sini karena biasanya kalau orang sudah sakit parah si dokter akan bilang sudah nggak ada harapan lagi Bu. Pak, ini bagaimana Pak? Nah itu dia. Jadi itu yang menurut dia salah. Selama kita masih berharap masih ada. Masih ada peluang, masih ada kesempatan gitu loh. Tapi kalau kita udah tidak lagi mau berharap dan kita udah putus asa, ya itu menjadi udah selesai kita. Nah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa powerful. Itulah sebabnya maka di akhir menjelang tutup tahun 2009, yes. Yeah, kita bersama-sama Pas FM bikin program 10 harapan 2010. Nah, 10 harapan 2010. Jadi kemarin waktu saya jalan-jalan ke mall, lagi nonton, aku pakai kan itu pinnya, foto-foto langsung di BBM kan. Wah, orang pada nanya, "Itu apa tuh? Pinnya kok lucu 10 hal 10 gitu." Nah, ini kan penasaran juga, 10 hal 10 di pinnya itu merah warnanya. Ini orang langsung pada nanya juga, Bang, ke gue. Iya, jadi setelah peristiwa itu, akhirnya saya dengan teman-teman membuat sebuah website, namanya berharap www.kavisbreak.com. Mm-hmm. Tujuan kita adalah kita ingin memotivasi teman-teman dan memberikan inspirasi kepada teman-teman apapun situasinya, kondisinya, untuk tetap berharap dan berjuang. Okay. Nah, itulah menjelang akhir tahun ini bakalan ada sayembaranya. Ini dia, kalau ada dengar sayembara tuh berarti masih ada hadiahnya ya. Iya, ada hadiahnya. Jadi masih ada harapan juga ya Bang ya. Iya, harapan. Sayembaranya seperti apa sih? Gampang banget. Jadi semua orang boleh saja, ya boleh saja mengirim harapannya. Itu harapannya tuh boleh siapa saja. Harapan kepada orang tua, kepada kekasih, kepada anak buah, ke atasan, ke siapa saja. Nggak dibatasin umur, nggak dibatasin gender. Nah, harapannya itu dikirim lewat email. Yes. Alamat emailnya aku@berharap.com. Ini dia nih. Kalau Anda ingin mendapatkan harapan, ya mungkin-mungkin aja nanti begitu mengirimkan email di aku@berharap.com, Anda menuangkan semua keluh kesah Anda, harapan Anda di tahun 2010 nanti, malaikat dengar, terkabul. Dapat hadiah lagi ya Bang? Insya Allah. Yang kepilih nanti dapat berapa sih? Berapa juta? Wih, langsung nembak. 10 harapan yang paling inspiratif, itu akan kita publikasikan menjelang penutupan tahun tanggal 31 Desember 2009. Itu akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah. Dan ada hadiah gadget. Oke. Ada yang dapat iPod. Dan ada hiburan gitu? Iya, dan, dan ada yang dapat juga digital camera. Yes. Luar biasa nih mitra bisnis, langsung kayaknya dicatat. Kata tadi kalau Anda penasaran bisa mengunjungi websitenya dulu, iya, ya kan? Berharap.com. Berharap.com itu adalah websitenya. Kalau udah kirim emailnya ke aku@berharap.com, apa harapan Anda? Ingat, hadiahnya luar biasa. Yeah. Dan semoga sore ini yang lagi dengerin Kavis Break semua semangat untuk memberikan harapan yang terbaik di 2010 nanti. Target kita mengumpulkan 1 juta harapan pas tanggal 31 Desember. Sekarang sudah terkumpul 7.000 harapan lebih. Luar biasa. Iya, tapi kita kan tunggu. Jauh banget. Loh, ini kan baru tanggal berapa? 3 hari udah dapat 7.000 orang. Kita ngumpulin 1 juta. 3 hari sih udah kita udah sounding gitu loh. Iya. Ya, bulan Desember baru sekarang kan, kita nikmati aja sebulan terakhir ini, semoga semuanya terkumpul 1 juta nanti ya. Oke, bicara mengenai The Power of Hope ini, tadi udah sedikit disinggung mengenai proyek besar kita di berharap.com. Anda juga boleh memberikan sesuatu di mana, kalau tadi sedikit cerita dari dokter Singapura, ternyata beda gitu ya, dokter di luar dengan di sini mungkin agak berbeda. Kalau di sini begitu, kayak contohnya keluarga gue sendiri, begitu udah stadium 4, aduh udah dia dibawa pulang aja anaknya, gak mungkin deh, gak mungkin ada harapan gitu. Tapi benar, 2 minggu keluar, wassalam gitu. Tapi kan seperti itu salah ya, harusnya justru dikasih support untuk, ayo Anda sakit parah, tapi berharaplah terus, siapa tahu nanti ada keajaiban, miracles come, terus sembuh gitu. Dan kalau menurut saya, yang kita butuhkan untuk menjelang tahun 2010 ini, adalah harapan gitu loh. Karena Anda bisa lihatlah kalau di koran dan di mana negara kita kan juga tidak dalam keadaan baik-baik dan sempurna gitu kan. Betul. Tapi dirundung sejumlah masalah gitu kan. Nah, itu. Belum lagi bayangan 2012 ya. Ngomong-ngomong, kenapa? Kemarin udah sepi loh. Udah? Udah sepi. Jadi weekend ini kalau kalau masih main tuh film, ayo pengen nonton pok. Iya. Ntar gue kabarin ya kalau udah sepi ya Bang. Aduh hari gini. Oke deh kalau gitu mitra bisnis, kita tunggu SMS Anda. Silahkan di 9122 ketik pas PAS, pasti nama, lalu kota Anda, pernyataan Anda ya. Kita lagi ngobrolin The Power of Hope. Jadi jangan kemana-mana. Stay tuned right here.